saja ngerikin abang. Ingin aku punya abang kaya, punya rumah, punya mobil. Buat apa jadi orang kaya kalau punya hati yang dekil? Hati yang dekil, hati yang dekil, biasanya hidup sengsara. Biar saja di, biar saja di, biar miskin kita bahagia. Bakyak.